pagar gedung indah. Sepanjang hari yang melintasi silih berganti, mengenang susah hati patah, ingat zaman sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Berpagar gedung indah sepanjang hari yang melintasi silih berganti, mengenang susah patah, ingat zaman berpisah. Kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu.